الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد إخواني في الدين أعزني وأعزكم الله. Kita mulai untuk malam hari ini. Kita akan melanjutkan tafsir Ayatul Ahkam. Di bulan Ramadan kemarin, kita telah membaca ayat-ayat terkait dengan puasa, kemudian ayat-ayat terkait dengan jual beli. Demikian pula ayat-ayat yang terkait dengan zakat. Nah, kita melanjutkan. Kita akan masuk min ayatin nikah. Ayat-ayat yang terkait dengan pernikahan. Nah, ikhwani fi din azani wa azakumullah. Disebutkan oleh para ulama bahwasanya azwaj atau nikah itu masyru', disyariatkan. Tapi para ulama berbeda tentang hukumnya. Ada yang berpendapat hukumnya wajib. Di antara pendapatnya Daud Al-Zahiri Ibnu Hazm dan yang lainnya. Ada yang berpendapat mustahab. Ini pendapatnya jumhur para ulama. Pendapat hukumnya beda-beda sesuai dengan keadaan person orang masing-masingnya. Nah, bisa wajib, bisa mustahab, bisa pula muharram, yang diharamkan, bisa pula makruh. Nah, hukumnya wajib bagi mereka-mereka yang sudah mampu untuk menikah dan khawatir terhadap dirinya jika tidak nikah akan terjerumus ke dalam perzinahan atau yang semisalnya, maka nikah bagi dia hukumnya wajib. Dan bisa juga mustahab bagi mereka-mereka yang mungkin masih tidak khawatir, dikhawatirkan terjatuh dalam perbuatan fahisyah. Nah, tidak dikhawatirkan terjatuh dalam perbuatan zina, maka hukumnya mustahab. Dan juga muharram bagi mereka-mereka yang belum mampu untuk menjalankannya dari sisi mungkin biaya, dari sisi kemampuan fisiknya atau yang semisalnya. Nah, ini dipilah-pilah Baik, kita akan baca beberapa ayat-ayat yang terkait dengan nikah yang dibawa oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullahu taala. Baik. Kita masuk an-naul awal. Kita masuk bagian yang pertama dari ayatun nikah. Ini terkait tentang hukum nikah, hukum pernikahan, dan juga siapa-siapa yang diminta untuk nikah, termasuk dalam an-naul awal. Baik. Di ayat yang al-ayatul ula wa thaniyah, di ayat yang pertama dan ayat yang kedua, beliau membawakan surat Ar-Ra'd ayat 38 dan ayat 39. Qala Allahu ta'ala wa laqad arsalna rusulan min qablika wa ja'alna lahu azwajan wa dhurriyyah, dan sungguh-sungguh arsalna, kami mengutus rusulan, para rasul, min qablika, sebelummu, sebelum Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh-sungguh kami mengutus para rasul sebelummu, wajahaira lahum azwajan wa dhurriyah, dan kami jadikan lahum, untuk mereka, azwaj, istri-istri, wa dhurriyah, dan juga keturunan. Wa ma kana li rasulin an ya'tiya bi ayatin illa bi idznillah. Dan tidak ada bagi Rasul untuk mendatangkan ayat, mendatangkan bukti kenabian, mukjizat, illa biiznillah, kecuali dengan izin Allah. Likulli ajalin kitab, dan untuk setiap ajarin, setiap masa, masa yang telah ditentukan itu kitab, kitabah, itu ada kitabnya, sudah tertulis, sudah ditentukan. Yamkullahu ma'a wa yusbit, Allah menghapus apa-apa yang Allah kehendaki, wa yusbitu, dan Allah menetapkan, wa indahu kitab, dan di sisi Allah ada ummul kitab. Nah, ilauhul ma'afud. Akhwani fi din, a'azni wa a'azakumullah. Nah, surat Ar-Ra'd ayat 38 dan 39. Kita lihat al-makna al-ijmali yang disebutkan oleh Syaikh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah. Kata beliau, yukhbirullah ta'ala khabaran mu'akkadan. Allah subhanahu wa ta'ala mengkhabarkan dengan berita yang ditekankan. Bi'annal rusul al-sabiqin li Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, bahwasanya para rasul yang terdahulu yang telah mendahului Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kanu ala muslima kana alaihi, itu seperti apa-apa yang ada pada Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul yang terakhir. Min annahum kanu yatazawwajuna, mereka itu naam menikah. Walahum durriyah, dan mereka memiliki keturunan. Para rasul terdahulu, mereka memiliki istri. Mereka berkeluarga menikah. Mereka memiliki keturunan. Wa annahu la yatamakkanuna min al-ifyan bil ayat illa idza qada Allah dhalika lahum qawlan aw syar'an. Dan mereka bagi para rasul tidak bisa untuk mendatangkan mukjizat kecuali jika Allah Subhanahu wa ta'ala telah menetapkan hal itu bagi mereka, baik ketetapan baiknya maupun ketetapan syari. Nah, mukjizat tidak semata-mata bisa untuk dikeluarkan para rasul dengan keinginan mereka, tapi semuanya baik dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Summa bayyana Allah ta'ala anna kulla hadithin min nasrin lirrusuli wa uqubatin limukhalifihim lahu ajalun muhajjadun. Kemudian Allah menjelaskan bahwasanya setiap kejadian dari pertolongan untuk para rasul ataupun hukuman bagi mereka-mereka yang menyelisihi para rasul, maka baginya itu ada ajalun muhaddadun, ada batas waktunya. Nah, ada batas waktunya yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sehingga tatkala para rasul mengeluarkan mukjizatnya dengan izin Allah, baik, itu kemudian akan menjadikan orang-orang itu binasa yang tidak sesuai dengan apa yang telah Allah takdirkan. Masing-masingnya memiliki batas waktu yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik pertolongan untuk para rasul maupun hukuman bagi umat yang menyelisih para rasul. Wa anna subhanahu lahul hukmu al mutlaqu, dan bagi Allah hukum mutlak. Ya yamku ma yasha'u wa yusbitu ma yasha'. Allah menghapus hukumnya apa yang Allah kehendaki, dan Allah menetapkan hukumnya apa yang Allah kehendaki. Ala ma taqtadihi hikmatuhu, sesuai dengan hikmahnya Allah Subhanahu wa taala. Aidza asal abdu kutiba sayiatuhu, jika seorang hamba berbuat kejelekan, dicatat kejelekannya. Wa idza taaba muhyan, jika hamba itu kemudian bertobat, akan dihapus catatannya. Walakin ummal kitab allazi ilaihi marji'ul kitab ghayatu wa inda Allah ta'ala fala yataghayyaru. Akan tetapi ummul kitab lauhul mahfuz, yang mana kesitulah kembali segala alkitabah, catatan amaliyah hamba-hamba Allah, tidak akan pernah berubah. Nah, ini ikhwan fiddin azani wa azakumullah. Al-makna al-ijmali dari surat Ar-Ra'd ayat 38 dan 39. Terus apa kaitannya dengan nikah? Kita lihat bahwa yang bisa kita ambil dari dua ayat ini. Yang pertama, isbatur risalati sabiqah, menetapkan risalah yang telah lalu umat atau para rasul yang terdahulu. Ada para rasul sebelum Muhammad bin Abdullah sallallahu wasallam. Kemudian faedah yang kedua, anna ar-rusula basarun, para rasul itu manusia. Kalhaquhum al-khasa'is fil basariyah, mereka juga memiliki sifat-sifat manusia. Orang atau aba wa aula, mereka memiliki orang tua dan juga anak-anak. Ini para rasul, mereka manusia, bukan malaikat. Sifat manusia, mereka memiliki orang tua dan juga memiliki anak-anak. Kemudian faedah yang ketiga, anna nikah min sunanil mursali, bahwa nikah itu termasuk sunnah-sunnah para rasul, jalannya para rasul, ajarannya para rasul. Kemudian yang keempat, anadbu ilan nikah li'anna min sunanir rusul, anjuran untuk menikah karena dia termasuk sunnahnya para rasul. anjuran untuk menikah itu sunnah para rasul. Kemudian yang kelima, anna tarkan nikah, bahwasanya meninggalkan nikah, tidak mau nikah, merasa takut dengan nikah, mukhalifun li hadhihi ar-rusul, menyelisih para rasul, menyelisih jalan-jalannya para rasul. Nah, nikah termasuk min sunan rasul. Jika mereka yang tidak mau nikah ta'affufan, merasa tidak butuh dengan nikah, maka telah menyelisih ajaran para rasul. Kemudian faedah yang keenam, annar rusula la yastati'una ayatu bil ayati min indi anfusihim, bahwasanya para rasul mereka tidak mampu untuk mendatangkan mukjizat-mukjizat dari diri-diri mereka. Seorang nabi, seorang rasul kemudian menyengaja mengeluarkan mukjizatnya tanpa perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, semuanya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa alaihi salam, tatkala tongkatnya bisa berubah menjadi ular, itu pun dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian faedah berikutnya yang ketujuh, anna kulla syai'in muqaddarun bi ajali, bahwa segala sesuatu itu telah ditentukan masanya. La yataqaddam anhu wa la yata'akhkhar, tidak akan bisa dimajukan, tidak akan bisa pula diakhirkan. Bi'tibari ma fil lauhil mahfuz, sesuai dengan apa-apa yang ada dalam lauhil mahfuz. Catatannya ada dalam lauhil mahfuz, tidak akan pernah berubah. Kemudian faedah berikutnya, anna lillahi ta'ala wahda al-hukmul mutlak, bahwasanya hanya milik Allah hukum mutlak. Fayamhu ma yasha wa yusbitu ala ma taqtadi hikmatuh, Allah menghapus hukum itu sesuai dengan apa yang Allah kehendaki, dan Allah menetapkan hukum itu sesuai dengan hikmahnya. Tidak ada makhluk pun yang ikut campur dalam masalah penetapan hukum. Semuanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kesembilan, imkan wuku'in nashi fil ahkam syar'iyyah, memungkinkan terjadinya penghapusan dalam hukum-hukum syariah. Ada hukum yang dimansuh, dan ini banyak. Nah, ahkam yang mansuh, tapi sejarah yang tidak bisa mansuh. Baik, mansuhnya di dalam Al-Quranul Karim atau mansuhnya dalam As-Sunnah, yang terakhir, anna maqdiba filahil mahfud la yataghayyaru. Maksudnya apa-apa yang ditulis di dalam lauhil mahfud itu tidak akan pernah berubah. Nah, jadi ikhwan fi din wa'azakumullah, ayat ini dibawakan oleh Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dalam Nahwul Awwal min Ayatin Nikah untuk menunjukkan bahwasanya nikah itu sunnahnya para rasul, dan barang siapa yang tidak mau nikah meninggalkan nikah tanpa ada alasan, maka dia telah menyelisihi ajarannya para rasul. Baik. Kemudian kita akan masuk al-ayatul salisah war-rabi'ah, ayat yang ketiga dan yang keempat. Beliau membawakan surat An-Nur ayat 32 dan 33. Qala Allah Ta'ala wa'ankihul ayama minkum wassalihin min ibadikum wa imaikum iyakunu fukara yughnihimullahu min fadlih wallahu wasi'un 'alim. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa antihu, dan nikahkanlah al ayama, orang-orang di ujian di antara kalian, as-salihin, dan juga orang-orang yang memiliki kebaikan, baik itu abdanihim dalam namanya maupun dalam masalah fisiknya, nikahkanlah mereka min ibadiku wa imaiku, dari kalangan budak-budak laki-laki kalian dan juga budak-budak perempuan kalian. Ini khitabnya kepada para wali. Nikahkanlah orang-orang masih bujang dan orang-orang memang sudah layak untuk menikah dari kalangan budak-budak laki-laki maupun budak-budak perempuan. Iyakunu fuqara'a, mereka yang mau menikah akan itu fuqara, termasuk orang-orang yang miskin, Allah akan berikan kemampuan kepada mereka min fadlihi, karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika orang yang mau dinikahkan itu dalam keadaan fuqara, sedikit hartanya, maka Allah menyatakan dengan tegas, Allah akan memberikan kemampuan, kecukupan kepadanya. Kata Muhammad bin Shalih rahimahullah, wasi' lahu fir rizqi, akan dilapangkan untuk mereka rezekinya. Allah akan memberikan rezeki yang lapang min fadli, dari karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu wasi'un alim. Dan Allah maha luas. Naam. Allah maha dermawan. Dan Allah maha mengetahui. Walmustakbihil ladhina la yajiduna nikahan. Hatta yughni'umullah min fadlih. Dan orang-orang yang belum mampu, nah, untuk menikah, walnya satu, hendaknya menjaga kesucian dirinya. Yani penjauh perzinahan. Siapa? Alladzina la yajiduna nikahan. Mereka-mereka yang belum bisa untuk menikah. Ya. Hendaknya menjaga kehormatan dirinya. Hatta yughni'umullah, sampai nanti Allah Subhanahu wa taala memberikan kemampuan bagi dia, yang fadli dari karunia Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fi din azani wa azakumullah. Kemudian apa al-makna al-ijmal dari ayat ini? Dengan itu, ya'murullahu ta'ala awliya al-harairi wa sajatil ariqai. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan para wali, orang-orang yang merdeka, dan para sajat, tuan-tuannya, pemilik-pemilik budak, ayyuzawwiju, agar mereka menikahkan mantahta wilayatihim, orang-orang yang dibawa kewaliannya, anak-anaknya, wa min kibun yang dibawa kekuasaannya, ini para budak-budaknya. Idza kana al-khatibu kufuan fi dini, jika orang yang melamarnya itu padan dalam masalah agamanya, sekufu dalam masalah agamanya, sama-sama beragama Islam, yang ini dimudahkan jika ada yang melamarnya. Ini utamanya kepada para wali, para aulia, dan juga kepada tuan-tuan yang memiliki kita. Wala yamuru ilal mal, dan janganlah melihat kepada harta. Fa innal khatiba wa in kana faqiran, sesungguhnya khatib orang yang melamar meskipun dia itu miskin, Allah taala yughnihi min fadlih, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencukupinya dari karunia-Nya. Karena wujudi wal apa, karena Allah itu maha luas kedermawan Allah dan juga pemberiannya. Nah, jangan melihat kepada hartanya. Tapi kalau melihat tatkala yang melamar itu agamanya bagus, sekufu, dengan melihat hartanya, maka nikahkanlah. Jika dia miskin, maka akan dicukupi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Summa yuwajjihullahu al-khitab ila muridin nikah. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mengarahkan ucapan kepada orang-orang yang mau menikah. Iza kanu fuqara, jika mereka itu termasuk orang-orang yang tidak mampu, fuqara, la yamlikuna mu'natahu, tidak memiliki kemampuan maka Allah merintahkan mereka untuk menjaga kehormatan dirinya dari perzinahan. Bagi mereka-mereka yang belum memiliki kemampuan untuk menikah. Ya. Wa'amilihumullah al-yakina. Dan Allah memberikan harapan. Saya tahu ini hatta dunia umum sampai nantinya Allah memberikan kecukupan untuk dia akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Taala. Baik, kemudian dari dua ayat ini faedah yang bisa kita ambil, yang pertama, annal mar'ah la tuzawwiju nafsaha, perempuan itu tidak bisa menikahkan dirinya sendiri, harus dengan wali, dinikahkan oleh walinya, orang tuanya. Tidak bisa perempuan menikahkan dirinya. Yang kedua, annal wali syartun fi sihhatin nikah, bahwasanya wali itu syarat sahnya pernikahan, harus ada wali. La nikah illa bi wali, tidak sah nikah itu tanpa wali. Yang ketiga, tahrimu ajil mar'ati anil zawaji idha kanal khatibu kuf'an, haramnya perempuan menolak dari pernikahan jika yang melamarnya itu sekufu, sepantaran, seimbang, ya. Yang keempat, annahu yajibu ala sayyidi tazwiju abidihi wa imaihi, wajib bagi pemilik budak sayyid, ya, untuk menikahkan budak-budak laki-lakinya dan juga budak-budak perempuannya. Idza saluhun nikah fin nikah, jika sudah mampu untuk menikah. Yang kelima, annal marji'a fi tazwijil mamalik, bahwasanya kembalinya pernikahan budak-budak itu kepada tuan-tuannya yang menentukan. Yang keenam, anna la yasihhu nikahul 'abdi biduni idzni sayyidihi wa kadzalikal amah, tidak sah nikahnya seorang budak tanpa izin dari tuannya, demikian pula budak perempuan. Tidak boleh budak itu menikah tanpa izin dari tuannya, karena dia milik tuannya. Kemudian yang ketujuh, anna nikaha min asbabil ghina, nikah itu termasuk sebab kekayaan. Nikah itu sebab akan mendatangkan kecukupan. Yang ke-8, annal ghina min fadlillahi alladhi tafaddala bi ala ibadihi. Bahwasanya kecukupan kaya itu termasuk dari keutamaan Allah yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Yang ke-9, anna Allah ta'ala wasi'ul judi wa alimun bimasoli ibadi wa ghairiha. Allah itu luas kedermawanannya, Maha mengetahui kebaikan-kebaikan hamba-hambanya. Yang ke-10, wujubu ta'afufi ala man la yastati'un nikah. Wajibnya untuk menjaga kehormatan diri bagi orang-orang yang belum mampu untuk menikah. Yang ke-11, anna man ta'affafa fahuwa hariyun bi ayyumihullah bizawaj. Barang siapa yang menjaga kehormatan dirinya, maka dialah yang pantas untuk Allah berikan kecukupan untuk menikah. Dan yang terakhir, yang ke-12, zahirul ayat, kata zahir ayat ini, la yambagi lil faqir ayat taqwa liyatazawwaja. Tidak sepatutnya bagi orang yang miskin untuk berhutang dalam untuk menikah. Sudah nanti kemampuan. Nah, wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Terima kasih. Thank you.